Oke, saudaraku, artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Suaranya merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Bareng bersama Match Pro Shooting, Ramayana juga ada Republik Tenggo, Dwi Ratna Jupalapa. Selamat bergoyang lagi. Terima kasih. jauh.